yansani syaba'ana ala arikatihi yaqul alaikum bil Qur'an. Perhatikanlah, ketahuilah hampir-hampir akan muncul seseorang bertelekan pada arikahnya dalam kondisi dia kenyang. Menggambarkan orang yang makmur keduniaannya. Dia mengatakan alaikum bil Qur'an. Wajib atas kalian untuk kembali kepada Al-Qur'an. Pegangi bimbingan Qur'an. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh. Wama wajadtum fihi min haramin fa'harrimuh. Yang kamu dapati dalam Al-Qur'an berupa perkara yang halal, halalkan ia. Yang kamu dapati dalam Qur'an itu haram, haramkan dia. Artinya hanya semata-mata yang dinaskan dalam Al-Qur'an tanpa yang lain. Beliau mengatakan setelah itu ala la yahillu lakum lahmul himaril ahli. Ketahuilah tidak halal untuk kalian daging keledai peliharaan. Ila akhir hadis. Sampai akhir hadis. Lafaz yang lain dari Abu Rafi' semoga Allah meridainya, dan Ahmad wa Abi Dawud, Tirmidzi juga. Dengan lafaz la alfayanna atau la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma amartu bih aw nahaitukum an fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Jangan sampai, perhatikan, ketahui, jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian bertelekan pada arikahnya. Datang kepada dia satu perintah dari perintahku yang aku perintahkan dia dengannya, atau aku larang dia karenanya, darinya. Dan dia mengatakan la nadri, aku tidak tahu, tidak tahu ini. Yang kami dapati dalam Al-Quran kami ikuti. Jangan sampai. Ini memberitakan akan ada nanti sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam orang-orang atau pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang menentang sunnah, yang mengingkari sunnah, yang menolak sunnah dan hanya kembali kepada Al-Quran saja. Yang kita bahas semalam namanya kelompok Al-Quraniyun. Satu kelompok dari ingkar sunnah, yang mengingkari sunnah, yang menolak bimbingan sunnah, Al-Quraniyun. Intinya adalah jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan akan ada di tengah-tengah umatnya orang-orang yang mengingkari sunnah, yang menolak sunnah, hanya kembali kepada Al-Quran. Fawaqa'aka ma akhbar. Terjadi seperti yang beliau khabarkan. Bahkan lebih banyak lagi jenis dan model-model ingkar sunnah. Sudah saya sebutkan tadi malam di antara poin-poinnya. Ini, dan ini. Ikhwan fillah azakumullah. Segala puji hanya bagi Allah semata. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Allah Jalla wa'ala yang menjamin penjagaan atas agama ini. Allah Jalla wa'ala yang menjamin menjaga Al-Quranul Karim, kitab suci agama ini. Al-Sunnah berpandangan Allah menjaga Al-Quran berarti Allah akan menjaga sunnah pula. Dikarenakan sunnah merupakan tafsir bagi Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-Hijr ayat yang ke-9. Sesungguhnya kami yang menurunkan berangsur-angsur al-zikr, Al-Quranul Karim. Kami turunkan dengan berangsur-angsur. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Allah yang menjamin penjagaannya, maka tidak akan hilang, tidak akan pudar. Allah yang menjaganya, Allah yang menjamin akan terus terjaga sampai menjelang kiamat nanti. Allah Jalla wa'ala menjaga Al-Quran berarti Allah Jalla wa'ala menjaga sunnah. Itu pemahaman para ulama salaf, para ulama al-sunnah. Dikarenakan sunnah merupakan wahyu dari Allah Jalla wa'ala juga, yang kita bahas kemarin. Dikarenakan sunnah merupakan tafsir Quran, yang menerangkan Quran, yang menjabarkan Quran. Maka as-sunnatu mahfudhatun biha, sunnah pun terjaga dikarenakan itu. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din azakumullah, ketahuilah Allah Jalla wa Ala menjaga Al-Qur'an, menjaga sunnah, menjaga Islam yang mulia ini melalui hamalatuha wa naqalatuha. Allah menjaga Quran, menjaga sunnah, menjaga Islam, menjaga syariat Islam yang mulia ini melalui orang-orang yang membawanya, yang memikulnya, yang menukilnya. Dari kalangan para ulama-ulama umat ini, dari masa ke masa sampai menjelang kiamat nanti. Hamalatus sunnah adalah salafun salih. Dari kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu anhum, dari kalangan para tabi'in rahimahumullah, dari kalangan atba'ut tabi'in rahimahumullah, dan demikian seterusnya ulama ussunnah, a'immatud din, a'immatul hadis, salafan wa khalafa ila yaumina hadza ila qurbi qiyamis sa'ah. Dilanjutkan tongkat estafetnya oleh para ulama-ulama sunnah, imam-imam sunnah, ulama-ul hadis, dari masa ke masa, dari dahulu sampai hari ini, sampai menjelang kiamat nanti. Yang menjaga sunnah, yang menjaga Al-Quran, Allah Jalla wa'ala melalui mereka-mereka ini. Merekalah huffadzuddin, penjaga-penjaga agama ini. Merekalah humatus syariah, yang membentengi bimbingan Islam yang mulia ini. Humatus sunnah. Merekalah al-mudafi'una anha, az-zabuna anha. Orang-orang yang membela sunnah, yang membela Islam, membela bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjaganya, memakarinya, dan membelanya. Hanya mereka. Merekalah yang disebut dengan At-Taifa Al-Mansurah, yang disebutkan dalam banyak hadis. Minha hadis Thauban, semoga Allah meridainya, inda Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati zahir al-halal haq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada satu ta'ifa, kelompok dari umatku, yang menang di atas kebenaran, yang nampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka, melemahkan mereka hingga datang perkara Allah, dan mereka demikian keadaannya. Al-Imam Ali bin Madini rahimahullah menjelaskan hum ahlul hadis, mereka adalah ahlul hadis. Walladzina yata'ahaduna madzahiban nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadhubuna 'anil ilmi, orang-orang yang menjaga mazhab rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membela ilmu rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari rahimahullah juga mengatakan yakni ashabul hadis. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga menyatakan, juga diriwayatkan dari Yazid bin Harun, illam yakunu ahlal hadithi fala adri man hum, kalau mereka bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa mereka ini. Ini dikatakan hampir kesepakatan para imam salaf. Mereka membanakan Taifah al-Mansur al-Firqatun Najiyah yang dipuji, yang disanjung dalam riwayat yang di atas adalah ahlul hadis, ahlul athar, yang menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim rahimahullah dalam bukunya Ma'rifat Ulumul Hadis menukil ucapan Imam Ahmad ini. Belum mengomentari, falaqad ahsana Ahmad ibnu Hanbal fi tafsir hadzal khabar. Sungguh telah indah, telah bagus Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah menafsirkan khabar ini, hadis ini. Betul tafsirnya, bagus tafsirnya. Anna ta'ifatal mansurata allati yudfa'ul khudlanu anhum ila yawmil qiyamah hum ashabul hadis. Kelompok ta'ifah yang dibela, ditolong oleh Allah Jalla wa'ala, ta'ifah al-mansurah, yang diangkat dari mereka semua kelemahan, tidak bakal melemahkan mereka sedikit pun sampai hari kiamat nanti. Ta'ifah al-mansurah adalah ashabul hadis. Ashabul hadis. Wa man haq bi hadha ta'wil, siapa lagi yang berhak dengan tafsir ini? Min qaumin salaku mahajjata salihin wa taba'u athar salafil madhin wa damahu ahlul bid'ah wal mukhalifin bi sunan Rasulillah SAW wa ala alihi ajma'in. Siapa lagi kalau bukan mereka, ahli hadis, orang yang lebih berhak dengan tafsir ini? Suatu kaum yang menempuh jejak langkah orang-orang saleh, mengikuti athar salaf yang telah lalu, yang mematahkan ahlul bidah, yang mukhalifin, yang menyelisihi, dipatahkan dengan sunnah Rasulullah SAW wa alihi ajma'in. Juga ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang al-firqatun najiyah, memberitakan tentang umatnya berpecah belah menjadi berfirqah, firqah 73 firqah, semua diancam dengan neraka, satu yang selamat. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menafsirkan illam yakunu ashabal hadith fala adri man hum, kalau mereka al-firqatun najiyah itu bukan ahli hadith, aku tidak tahu siapa mereka ini. Al-Firqatun Najiyah Taifah Al-Mansurah, mereka adalah ahlul hadith, ahlul sunnah. Ini seperti disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ada dalam bukunya Syaraf Ashabil Hadith. Itu rujukannya. Begitu pula ketika Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, diikhtilafkan keabsahannya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, lighairih, dari banyak sahabat, minha dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, juga dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dengan lafaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini, membawa sunnah ini dari setiap generasi orang-orang yang adil di kalangan mereka. yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihar al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Menafikan dari agama ini tahrifnya orang-orang yang ekstrim, merubah-rubah ayat, merubah-rubah hadis. Menafikan dari agama ini intihar al-mubtilin, pemahaman-pemahaman sesat orang ahli bid'ah, ahli batil. Intihal itu berpemahaman, bermadhab. Wa ta'wil al-jahilin, dan menafikan daripada agama ini ta'wilnya orang yang jahil. Ini pun juga demikian dimaknakan oleh para ulama sebagai ahlul hadis. Ahlul hadis, a'immatus sunnah, sekaligus menjelaskan tentang fadilah mereka. Disebutkan di dalam kitab Qawaidut Tahdits lil Qasimi. Silakan periksa keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku Miftah dari Sa'adah tentang riwayat ini. Disebutkan wa fil hadithi takhsisu hamalatis sunnah bihadihil manqabatil aliyah wa ta'zim lihadihil ummatil muhammadiyah wa bayadun lijalalati qadril muhadithin wa ulwi martabatihim fil alamin. Pada hadis ini ada pengkhususan, mengkhususkan para pembawa-pembawa panji sunnah dengan mangkoba yang tinggi ini, keutamaan besar yang tinggi ini, dan juga padanya ada ta'zim, mengagungkan umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan betapa mulianya derajat ahli hadis, betapa tingginya martabat mereka di tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah alam raya ini. Semuanya dimaknakan dengan ahlu sunnah, ahlul hadis, hamalatus sunnah, hamadul hadis. Merekalah yang Allah bangkitkan dari masa ke masa, setiap generasi Allah bangkitkan mereka. Rijalus sunnah, imatus sunnah, ulama sunnah. Merekalah yang akan menjaga agama ini, yang membentengi agama ini, yang membela agama ini bitaufiq minallah wa hidayatihi wa ma'unatihi wa nasrih. Hidayah minallah, taufik minallah, pertolongan dari Allah, pembelaan dari Allah Jalla wa'ala semata. Dan al-waqi' yashhadu dhalik. Realitanya dan faktanya yang menjadi saksi atas ini semuanya. Yang membela sunnah adalah ahlu sunnah, bukan yang lain. Yang menjaga sunnah, yang membentengi sunnah adalah ulama sunnah, bukan yang lain. Mereka mengerahkan semua kemampuan mereka, usaha mereka, daya upaya mereka, mengorbankan waktu mereka, mengorbankan harta benda mereka, mendedikasikan umur mereka, hidup mereka untuk ini. Hifadhu sunnah, menjaga sunnah. Himayatu sunnah, membentengi sunnah. Ad-difa'an sunnah, membela sunnah. Kita bisa menjabarkan kiprah mereka barakallahu fikum dengan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, irat tadwinu sunnah wa jam'uha. Mereka mengumpulkan sunnah Rasul SAW dan membukukannya. Sampai sekarang dirasakan thamarahnya oleh kaum muslimin. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab induk hadis, kutubus sittah dan yang lain-lainnya. Saksi sampai hari ini bagaimana andil kiprah perjuangan para ulama sunnah di masa lalu untuk menjaga sunnah ini dengan cara tadwinuha, dibukukan. Kalau sebelumnya ditulis, dicatat, dihafalkan era sebelumnya. Dimulai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, mencatat sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, menghafal hafizul sahabah. Wahai kata para tabi'in, ada yang mencatat, ada yang menghafal, ada yang dua-duanya. Bahkan mereka memiliki sunnatun mardiyah, sunnah yang sangat diridhai. Upaya untuk ini semuanya yang disebut dengan ar-rihlatul ilmiyah. Rihlah menempuh perjalanan yang begitu panjang, begitu jauh, dalam rangka untuk mengkaji bimbingan sunnah, mengumpulkan sunnah, mencatat sunnah, menghafalkan sunnah. Namanya ar-rihlah. Itu sunnatun amman salaf, sunnahnya para salaf. Datang ke negeri ini, ke negeri itu, ke penjuru dunia Islam, mengambil hadis dari para ulama-ulamanya, ditulis, dicatat, dihafal. Rihlah ilmiah. Sampai pada era tadwin sunnah, dikumpulkannya sunnah nabawiyah dalam kitab-kitab khusus, buku-buku hadis. Ada yang menulis dengan bentuk musnad, mengumpulkan hadis masing-masing sahabat tersendiri. Musnad Aisyah, Aisyah semua. Musnad Abu Bakar, Abu Bakar semua. Namanya musnad. Ada yang menulis dalam bentuk sunan dengan bab fiqih, dari mulai kitab thaharah sampai selesai. Ada yang menggunakan al-ajza, juzuk hadis fulan, menggunakan ma'ajim, mu'jam kada, mu'jam kada. Ditulis, ditadwin oleh para imatus sunnah. Ada pula yang secara khusus hanya mencantumkan yang sahih saja. Dan yang disepakati oleh para ulama sunnah, as-sahihan li syaikhain al-Bukhari wa Muslim rahimahumullahu tabarakahu ta'ala. Dan itu semuanya sampai sekarang ada. Barakallahu fikum. Memudahkan bagi umat setelahnya untuk menelaah bimbingan-bimbingan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rihlah wa tadwin. Ini pembahasan panjang di kalangan para ulama hadis. Saya sebutkan secara global saja. Usaha mereka untuk menjaga sunnah dan membela sunnah. Dan yang kedua ialah naqdur ruwati wasyuhud wa jarhuhum wal kalamu fihim jarhan wa ta'tila. Ini merupakan usaha besar yang tak terhingga, yang luar biasa, taufik minallah, hidayah minallah, ma'una minallah kepada ulama sunnah untuk memurnikan sunnah Rasul dari kotoran-kotoran para musuh-musuhnya yang berupaya memasukkan hadis yang palsu-palsu, yang batil-batil, yang mungkar-mungkar, yang dhaif-dhaif ke dalam sunnah beliau. Di zaman dahulu kala sudah satu dua berbicara masalah rawi, terutama pasca wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mulai meneliti siapa yang membawa hadis ini, thiqah atau dhaif, kadzab atau bukan. Sudah mulai ada di zaman para salaf. Ada salah seseorang, ini disebutkan dalam Sahih Muslim, mukaddimah Sahih Muslim, datang kepada Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhainya, mengatakan, qala Rasulullah kada, qala salasam kada wa kada. Langsung membawakan hadis. Ibnu Abbas diam, tidak merespon. Kaget, ya Ibnu Abbas, aku telah menyampaikan kepada engkau hadis Rasulullah SAW, kenapa kamu tidak merespon? Beliau mengatakan, kunna kami dahulu, idza sami'na hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu di masa itu kalau mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dipasang telinga kami mendengarkannya, langsung pandangan kami tertuju fokus kepadanya, mendengar langsung itu semua. Walamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul, tetapi ketika orang-orang mulai menaiki hal yang sulit, yang rendah, ini kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada di tengah-tengah umat ini, kami tidak mendengar kecuali dari orang-orang yang kami percaya, yang ma'ruf di kalangan kami kejujurannya. Itu sudah mulai selektif dalam menerima khabar. Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, Imam Tabi'in pada masanya, menukil tindakan para sahabat, para salaf. Beliau mengatakan, kanu la yas'alunan nasa 'anil isnad. Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Mahalu hadzal rawi, man hadzal rawi, man hadzal rawi. Enggak tanya. Falamma waqa'atil fitan sammu lana rijalakum. Tapi kita muncul berbagai macam fitnah, fitnah tengah-tengah umat ini, mereka mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan nama rawi kalian, siapa dia? Kami cek, kami periksa, kami teliti. Fayanzuruna ila ahli sunnah fayakhuduna min ahadithihi. Lihat ahli sunnah, diambil hadisnya. Wa yanzuruna ila ahli bid'ah fala ya'khuduna min ahadithihim. Dilihat ahli bid'ah, dia ditolak hadisnya, enggak diambil hadisnya. Beliau juga mengatakan, al-isnadu minad-din walau lahu laqala man syaa ma syaa. Isnad termasuk agama ini, kalau bukan karena isnad, orang sembarang orang akan mengucapkan apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Semenjak itu diterapkan yang namanya al-isnad lil hadis, mana sanadnya, mana rawinya, lalu diteliti, mahalu hadzal rawi, siapa rawi ini, dicek keadilannya, ketakwaannya, kesolehannya, mazhabnya, akidahnya, dhabtnya, hafalannya. Di masa itu belum banyak ulama yang membicarakan para rawi-rawi hadis. Orang pertama yang masif, yang gencar membicarakan tentang rijal ialah Syu'bah bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syu'bah orang pertama yang menghidupkan sunnah ini bi kathrah. Banyak bicara. Di masa itu ada Syu'bah bin Hajjaj, ada Sufyan Tsauri, dua imam besar pada masanya. Lalu diikuti murid-murid beliau. Ada Imam Malik rahimahullah, Yahya bin Al-Qattan rahimahullah. Murid-muridnya lagi, ada Al-Madini rahimahullah, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ibnu Ma'in rahimahullah. Murid-muridnya lagi, ada Al-Bukhari rahimahullah, Abu Zur'a, Abu Hatim Ar-Razi. Bawahnya lagi, ada Nasa'i, Abu Dawud, dan yang lain-lainnya. Semakin masif, semakin gencar para ulama sunnah meneliti, menyaring sunnah Rasulullah SAW. Dikarenakan fitnah semakin banyak, kelompok-kelompok sesat semakin banyak, firqah-firqah munharif semakin merajalela, semakin banyak al-gadzib ala Nabi SAW, atau yang palsu, mereka tampil untuk menyaring itu semuanya. Lahirlah ilmu yang namanya ilmu isnad, lahir yang namanya ilmu jarhi wa ta'dil, lahir ilmu ilal, dan itu minad din, termasuk ilmu agama, ilmu syariat yang disepakati oleh para imam sunnah. Bicara para ulama, hadza dhaif, hadza kadzab, hadza mutaham bil kadzib, hadza matruk, hadza wadda', hadza thiqah, thiqatun thiqah, hadza imam, thabtun, hujjah. Disaring itu para rawi. Maka mereka pun menyaring mereka dan menghukumi riwayatnya. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, dhaifun jiddan, ada maudhu', ada batil, ada kada. Barakallahu fikum. Ilmu yang lain yang beliau gunakan untuk jarh wa ta'dil ialah at-tarikh. Ilmu tentang tarikh. Sejarah hidupnya para rawi dan orang-orang secara umum. Namanya tarikh. Membongkar para kadzdzabin, para pendusta. Dengan tarikh. Membongkar para du'afa wal matrukin. Dengan tarikh. Membongkar para mudallisin. Dengan tarikh. Membongkar kedhaifan sebuah hadis dengan akan inqita'us sanad, putus isnadnya. Dengan tarikh. Kata para ulama salaf tentang para kadzabun, lamma istakmalul kadzib istakmalna ma'ahum tarikh. Ketika mereka musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah, menggunakan kedustaan, memasukkan banyak hadis, mendustakan hadis atas nama Syekh Fulan, Alim Fulan, maka kami gunakan untuk membongkar mereka ilmu tarikh. Dan ulama besar yang menangani bab ini, a'immatul hadis. Dengar apa? Ada Fulan yang mengatakan punya hadis dari Alim Fulan. Bawa sini. Apa hadis? Haddathana fulan wa fulan wa fulan. Kamu lahir tahun berapa? Tahun sekian. Saksikan hadza kadzdzab. Hadza kadzdzab. Dia mengaku mendengar dari alim fulan 13 tahun setelah wafatnya dia belum lahir. Tahu dari mana? Tarikh. Kamu lahir tahun berapa, Nak? Oh, saya lahir tahun 2010. Sekarang usia berapa berarti? 15 tahun. Dia mengatakan, saya saksikan langsung Syekh Al-Albani rahimahullah. Kadzab. Saya lihat langsung Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Kadzab. Tahu dari mana? Tarikh. Ente lahir tahun berapa? 2010. Syekh Muqbil, masa yang lainnya, wafat tahun 2001. Ente 9 tahun setelah wafatnya, mereka baru lahir. Kok mengatakan, saya tengok langsung. Kadzab. Itu gambarnya seperti itu, ikhwan. Itu juga begitu. Ada kadzab. Terbongkar semuanya. Bi'aunillahi ta'ala wa ma'unatihi wa taufiqihi wa hidayatih. Melalui para imatul hadis, membongkar semua para kadzabin, para mudhoin. Ini merupakan kiprah besar imatul sunnah untuk menjaga sunnah, membentengi sunnah, dan membela sunnah. Tidak hanya itu. Taufik minallah juga pada masa itu para umara yang salihin, muhibbus sunnah, yang mencintai bimbingan sunnah, tampil untuk memberikan hukuman bagi para wadha'in, para dajjalin, kadzabin ini. Para imatul sunnah yang membongkar kedustaan mereka. Para umara sunnah yang ngasih pelajaran. Dikarenakan mereka punya hak untuk itu. Beberapa orang dari para zanadiqah, musuh-musuh agama, munafik, i'tiqadiyin, namanya zindiq, mulhid, dieksekusi mati oleh para umara dikarenakan mereka dengan zandaqahnya, kezindikannya, memasukkan ribuan hadis untuk merusak agama Islam, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dibongkar oleh para ibadah sunnah. Kadzib, wadah, palsu. Ini pelakunya. Tangkap, salib. Disalib. Digantung kayak orang salib. Biar saksikan semua orang. Ini hukuman bagi para zanadiqah yang berani memasukkan hadis. Barakallahu fikum. Di antara mereka yang dikenal dalam ilmu hadis, Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Maksudnya disalib. Ay al-Maslub li zandaqatihi bi wadil ahadith. Dikatakan zindik, kaum zindik dikatakan memasukkan hadis untuk mencoreng-moreng keislaman. Islam yang mulia ini. Itu andilnya para ulama sunnah dan umara sunnah. Barakallahu fikum. Sampai hari ini, alhamdulillah Allah Jalla wa'ala bangkitkan dari masa ke masa, era ke era, generasi ke generasi, setiap asr dan usur, rijalus sunnah imatuddin, dan mereka semua ulama hadis, ulama sunnah, tidak ada dari kelompok-kelompok yang lain. Kalaupun ada, mengambil dari ilmunya ahlus sunnah, a'immatul hadis. Kalaupun ada, enggak murni, hanya semata-mata menguntungkan firqah mereka, ta'ifah mereka, madzhab mereka. Bukan murni membela sunnah an-nabawiyah. Sekarang alhamdulillah semuanya ada. Buku hadis rujukannya lengkap. Kumpul hadis yang sahih ada, yang palsu ada, lengkap. Tinggal dikaji, dibahas, ini sahih, ini dhaif, ini palsu, lengkap, ditadwin oleh para ulama sunnah. Seleksi dengan ilmu jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan ilmu ini bermanfaat bukan semata-mata periwayatan. Manfaat juga untuk menilai seseorang apakah dia mubtadi' dhal, hizbi munharif, atau dia seorang sunni mutamassik bis sunnah. Dipakai untuk pembahasan sekarang-sekarang ini. Barakallahu fikum. Selebihnya baca bukunya Syekh bin Hadi hafizahullah, beliau punya kitab Manhaju Ahli Sunnah Jamaah fi Naqd Rijal wal Kutub Tawaif. Barakallahu fikum. Ini upaya-upaya imam sunnah dalam membela agama Islam, membela sunnah, tadwinus sunnah dengan rihlah ilmiah, tambah lagi ilmu jarh wa ta'dil untuk membersihkan as-sunnah bawiyah dari hal-hal yang mengotorinya, yang masuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Dan sampai hari ini masih dikaji, dipelajari oleh tulabul ilm, tulabul sunnah. Barakallahu fikum. Maka antum ya ala sunnah, jangan semata-mata mengkaji semua ilmu-ilmu yang ada, itu bagus. Jangan lupa mengkaji ilmu hadis, ilmu sunnah ini. Supaya mengetahui bagaimana kiprahnya para ulama, perjuangan para ulama, pengorbanan para ulama, juhudul ulama sunnah untuk membela sunnah yang mulia ini. Ada ilmunya, ada ilmu alatnya, ada ulumul hadisnya, ulumul mustalahnya. Jadi kalau tak ada, antum kaji, antum pelajari. Supaya bisa mengerti bagaimana kiprahnya mereka, barakallahu fikum. Di antara kiprah yang lain, khanafitina azzakumullah, yang juga dilakukan oleh ulama sunnah, rijalus sunnah, ialah ar-rudud al-ilmiyah. Bantahan-bantahan ilmiah ulama sunnah terhadap para pengingkar-pengingkar sunnah, musuh-musuh sunnah yang mengingkari sunnah keseluruhan. Bahkan ingkar Quran, ingkar sunnah keseluruhan. Atau yang mengingkari sebagian sunnah. Seperti yang saya terangkan tadi malam. Disikapi dengan kaidah salafiyah, manhajun salafi, mauqifun salafi. Namanya ar-rudud al-ilmiyah. Bantahan-bantahan ilmiah para ulama sunnah terhadap syubhatun. Berbagai macam syubhat-syubhat, kerancuan pemahaman yang dilontarkan, yang disebarkan oleh para da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Dan itu panjang pembahasannya. Tapi disebutkan, itu ada sampai hari ini. Syubhat yang ada, barakallahu fikum. Maka ulama tampil dengan rududun ilmiah. Barakallahu fikum. Disebutkan tadi di antara musuh-musuh sunnah ialah ashabur ra'i al-aqlaniyun, dari kalangan non-muslim al-falasifah, ahlul kalam yang mengaku sebagai muslim dari firqah mu'tazilah, jahmiyah, dan semisal mereka dari ahlul kalam, ahlul ara', mereka yang ekstrim menolak Quran dan Sunnah, menolak Quran dan Sunnah, tidak mau menggunakan ayat, tidak mau menggunakan hadis, mereka maunya dengan ra'yu mereka, dengan akal mereka. Yang masuk akal terima, yang tidak masuk akal tolak. Allahul musta'an. Yang ini wabah. Bagi kaum muslimin wabah penyimpangan dan kesesatannya. Bagi mereka yang dari mulai awal mengerti bagaimana sunnah, mengakukan sunnah, ittiba'us sunnah, tahu bagaimana manzilah sunnah, tidak usah pakai dibahas panjang, tahu bagaimana batilnya sifat seperti ini. Memang pelakunya ahlul bidai wal ahwa, ahlul batil, bahkan kaum kufar. Ada wadih. Sebagian lagi menolak as-sunnah hanya dengan Quran, al-Quraniyun. Ini bahasa di malam ya. Juga gampang bantahannya. Dengan apa yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, bagaimana manzilah sunnah sebagai wahyu, perkara yang hak, tafsir Quran, menerangkan Quran, menjelaskan yang masih mujmal dalam Al-Quranul Karim, bahkan para sunnah ada bimbingan-bimbingan hukum yang enggak ada dalam Al-Quranul Karim. Akan tahu bagaimana penyimpangan kelompok ini. Dan memang pelakunya dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, yang dikerjakan oleh para muta'asibah al-muqallidah, yang fanatik takut buta kepada golongan tertentu, firqah tertentu, mazhab tertentu, tokoh tertentu. Di antara penyimpangan yang ada pada mereka adalah raddus sunan, menolak sunnah, menolak hadis yang sahih, di kadang berseberangan dengan kelompoknya, golongannya, mazhabnya, tokohnya, dan yang semisal itu. Barakallahu fikum. Ini pembahasan panjang terkait dengan bab ta'assub wa taqlid. Barakallahu fikum. Tulab ilmu mengetahui ini semua, penyimpangan-penyimpangannya, dikatakan ta'assub itu adalah penyakitnya iblis la'anahullah. At-ta'asub penyakitnya ahlul bid'ah wal ahwa, fallahul musta'an. Ini gamblang-gamblang. Sampai nolak langsung itu paling gampang. Bantahan-bantahannya barakallahu fikum. Dan sebagian besar dirinci pada awal dauruh kita sampai detik ini. Bantah untuk mereka semua itu cukup. Barakallahu fikum. Di sana ikhwanabidina azakumullah, ada beberapa syubuhat. Syubuhat. Tidak terang-terangan mengatakan ingkar sunnah. Tidak terang mengatakan menolak sunnah. Tapi dibikin syubhat yang membuat orang rancu, bingung, bimbang. Inilah yang ditebarkan banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Ini boleh membuat banyak umat Islam tercemar pemahamannya, prinsipnya, dan tambah sadar jatuh dalam penolakan hadis, penolakan sunnah, ingkar sunnah, menjadi musuh-musuh sunnah. Ada waktu lumayan setengah jam maksimal, akan saya bawakan sedikit syubhat yang dimaksud. Dan ini yang betul-betul tersebar di tengah-tengah kaum muslimin sampai hari ini. Rujukannya saya ambilkan dari bukunya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdus Salam Barjis Al-Abdul Karim rahimahullah, kitabnya Al-Ihtimam Bisunan Nabawiyah. Beliau membawakan beberapa syubhat plus bantahannya, enak kan? Tinggal mau cetok. Hanya sedikit mengulas pembahasan yang membahas para ulama. Kita telah boleh itu enak dimanjakan. Enggak usah neko-neko. Langsung merujuk kepada kalamnya para ulama, bukunya para ulama, lengkap semuanya ada. Itu juhud sunnah, juhud ulama sunnah. Perjuangan ulama sunnah untuk membersihkan sunnah ini, menjaganya, membentenginya, merawatnya, dan membelanya. Di antara subhat yang ma'rufah, masyhurah, sampai hari ini diulang-ulang oleh mereka, mereka ini membagi, mengklasifikasi agama ini dengan dua klasifikasi. Ada usulun, ada furu'un. Usul wa furu'. Agama itu ada yang prinsip-prinsip, ada yang cabang-cabang. Kita itu sibukkan dengan yang prinsip-prinsip. Jangan bahas yang cabang-cabang. Yang pertama, upaya untuk melemahkan semangat kaum muslimin dalam mengilmui agamanya, mengamalkan agamanya, mempraktikkan agamanya dengan alasan cabang. Yang usul saja. Mau belajar, yang usul saja. Itu pun gak usah lama-lama, 1 jam, 2 jam selesai. Yang ini cabang aja. Gak usah sibukkan waktu kamu dengan cabang-cabang kayak gini nih. Nah terus, sibuknya dengan apa? Kamu perhatikan kondisi umat sekarang ini. Lihat kondisi kaum kufar saat ini. Mereka sampai ke bulan. Kedap. Tidak ada sampai ke sana, ya kan? Mereka sampai begini, begini, begini, begitu. Dipaparkan semua kehebatan kaum kufar. Teknologinya, kemajuannya, bla bla bla bla bla bla. Umat Islam lihat ekonominya terburuk. Bagaimana mereka? Itu yang kamu pentingkan. Wakilnya umat ini. Realita umat. Belajar agama yang usul saja. Dan cepat. 1 jam, 2 jam selesai. Belajar akidah, 2 jam selesai. Yang ini furu' saja. Cabang, enggak usah diperhitungkan. Wallahul musta'an. Pernah dengar suara-suara kayak gini ya kan? Yang ngaji-ngaji tahun 90-an, ngerti. Nah, kalau sekarang mungkin beda pembahasannya. Ini syubhat munculnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin, IM. Sekarang udah punya partai. Ikhwanul Muslimin, Assalamualaikumullah. Itu di era sekarang, bukan berarti baru muncul sekarang, lama munculnya. Tapi memviralkan secara masif di zaman sekarang, Ikhwanul Muslimin. IM. Ini syubhat asal-muasalnya dari kelompok Mu'tazilah. Dan yang semisal mereka dari kalangan Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Silakan berbahagia. Salaf anda Mu'tazilah al-Bid'ah, orang sesat. Barakallahu fikum. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalahnya Al-Masail Al-Mardiniyah. Saya nukil punya Syaikhul Islam Barjas. Membicarakan masalah ini. Jauh sebelumnya. Jadi bahas dari para ulama. Membantah syubhat ini yang mengklasifikasi agama ada usul, ada furu'. Beliau mengatakan, fa'amat tafriqu baina naw'in wa tasmiyatuhu masailal usuli. وبين آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان wala na'imatil Islam innama huwa ma'khudhun minal mu'tazilati wa amsalihim min ahlil bid'ah wa anhum talaqahu man dzakarahu minal fuqaha fi kutubihim. Pembedaan dua jenis ini dinamakan usul, jenis yang dikatakan furu'. Pembedaan ini tidak ada asal muasalnya, tidak dikenal dari para sahabat, para tabi'in di ihsan atau para a'immah Islam, a'immatus sunnah. Pembedaan ini, klasifikasi ini diambil dari kelompok Mu'tazilah dan yang semisal mereka dari ahlul bid'ah. Dari merekalah sebagian ahli fiqih mengutip dalam buku-buku mereka. Fuqaha yang terpapar paham i'tizal, paham Mu'tazilah. Yang pertama. Sehingga dikatakan tafriqun muhdats, tafriqun mubtada', klasifikasi yang bid'ah, yang muhdats tidak dikenal di kalangan para salaf. Yang kedua. Yuqal liman farraqa bainan naw'ain. Tanyakan kepada mereka mengklasifikasi dua ini. Ma haddu masail usul. Apa batasan kaidah dhabit untuk mengetahui ini masalah-masalah usul, masalah prinsip yang katanya orang yang salah menjadi kafir. Mal fasil bainaha wa bain masail furu'. Apa yang membedakan antara perkara usul dan furu' ini? Dhabitnya apa? Kaidahnya apa? Pembedanya apa? Kalau dia mengatakan, dia menjawab, oh perkara usul, perkara akidah. Kalau perkara furu', perkara-perkara amaliyah. Berarti kalau khilaf, salah dalam perkara akidah, kafir. Kalau menyelisih perkara amaliyah, enggak kafir. Begitu. Iya. Usul itu akidah, furu' perkara amaliyah. Yang menyelisih dan perkara akidah salah kafir. Kalau yang menyelisih dan perkara amaliyah enggak kafir. Dijawab kata beliau. Para salaf semenjak zaman dahulu kala berselisih, ikhtilaf apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu am la? Rasul itu pernah langsung Rabbnya atau tidak? Ikhtilaf. Ada yang mengatakan tidak melihat. Oh, melihat, nggak melihat, melihat. Itu khilaf panjang dimasukkan dalam buku-buku akidah oleh para ulama. Dan babnya bab akidah, perkara usul. Kata Ibn Taimiyah, wa ma kuffira fiha ahad bittifaq. Tapi tidak ada seseorang pun yang dikafirkan dalam bab ini dengan kesepakatan para ulama. Nggak ada yang kafir karena itu. Kamu tadi mengatakan usul perkara akidah. Ini ikhtilaf dalam perkara akidah. Gak ada dikatakan kafir. Yang musib, yang mukhti, gak ada dikatakan kafir. Bantahan berikutnya. Kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji. Ini masalah ilmiah. Masalah amaliyah, bukan akidah. Amal salat, amal puasa, amal zakat, amal haji. Amaliyah. Tetapi wal munkiru laha yukaffar ittifaqil ulama, yang mengingkari kewajibannya kafir dengan kesepakatan para ulama. Yang ingkar kewajiban salat, ingkar kewajiban zakat, ingkar kewajiban puasa, ingkar kewajiban haji, kafir dengan kesepakatan para ulama. Masalah amaliyah. Ketika mengatakan itu furu cabang amaliyah yang menyelisih nak kafir, ini dikafirkan oleh para ulama. Anda menyelisih ijma'nya para ulama. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Oh anu. Itu semuanya dibantah oleh para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Yang mereka inginkan dengan syubhat ini adalah meremehkan sunnah, mengabaikan sunnah. supaya Anda itu tidak ada ihtimam, perhatian dengan agamamu, dengan amalmu, dengan ibadah kamu. Mempeng-mempeng sholat, mempeng-mempeng rajin ibadah, ngopo-ngopo, sibuk banget ngurusi perkara cabang kayak gitu. Seneng, gak usah terlalu soleh lah. Gitu. Sholat ini furu' perkara cabang, gak begitu penting. Bayangin apa? Apa katanya? Furu' perkara cabang. Jenengan lo gak bakal kafir dengan itu. Na'udzubillah. Upaya untuk melemahkan semangat mengamalkan sunnah. Dipreteli satu persatu semangatnya itu. Dibikin rapuh, dibikin rapuh, dibikin rapuh, dibikin rapuh. Usul. Ya sudah, usul perkara akidah. Digembosi lagi. Ini penggembosannya orang ikhwan muflisin. Belajar akidah itu enggak usah tahunan. Ngapain mondok bertahun-tahun bahas masalah akidah. Bahas akidah satu daurah selesai kelamaan. Dua tiga itu kelamaan. Satu jam, dua jam selesai perkara akidah. Gembosi lagi. Akhirnya akidahnya antum ini rapuh, lemah. Dan ingat, ketika kaum muslimin lemah secara akidahnya, keimanannya, ketauhidannya, lemah secara amaliyahnya, disitulah waktu yang tepat untuk meremukkan, meredamkan mereka. Mudah dipatahkan, mudah dikuasai, mudah direndahkan dan dihinakan, dan diberangus. Itu maka terselubung dari musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Bahasa yang lain yang muncul juga dari mereka, ikhwanul muslimin, mengklasifikasi agama menjadi lubabun wa kusur. Tahu lubab? Inti. Apa kusur? Kulit. Paham ya? Inti, nah ini kena ini. Kulit, ngapain kulit? Nanti buka salak ada kulitnya. Udah kelupas buang kulitnya. Kan gitu ya. Nanti buka jeruk, yang dimakan jeruknya apa kulitnya? Dikupas kulitnya, buang kulit, makan isinya. Kan gitu ya? Mana ya? Kalau kulitnya kambing sapi lumayan ya. Lubabun wa kusur. Agama itu ada yang inti-inti, ada yang kulit-kulit. Jangan sibukkan dengan kusur, perkara-perkara kulit ini. Sama dengan ini. Yang dimaksud dengan kusur, perkara-perkara fikhiyah, amaliyah. Dan enggak usah sibuk-sibuk itu apa kulit saja. Yang lubab digembosi juga lubab. Ya inti sih inti, cuman ya cukup, gak usah lama-lama lah belajar lubab itu. Berapa lama sih, paling jam 2 jam selesai. Na'udzubillah, sama dengan tadi. Bandahannya barakallahu. Ini yang marak di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga mereka lemah dalam mengilmui sunnah, lemah dalam mengamalkan sunnah, lemah dalam tamasuk sunnah, lemah dalam ittiba'us sunnah, lemah dalam ta'zimus sunnah, lemah segala-galanya, gampang diinjak-injak, gampang dihancurkan. Fallahul musta'an. Ikhwan fi din, jazakumullah. Allah jalla wa ala mengatakan dalam firman-Nya sebagai penutup ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Anda ke dalam Islam secara kaffah, keseluruhan. As-silm kata Ibnu Abbas al-Islam. Masuk Islam secara kaffah. Kaffah ay jami'an, semuanya kata Ibnu Abbas. Mujahid rahimahullah menjelaskan, ay i'malu bi jami'il a'mal wa wujuhil bir. Amalkan, kerjakan semua amal-amal dan sisi kebajikan-kebajikan. Amalkan semua bimbingan Islam itu. Tidak usah pakai mandang usul furu, lubab kusur. Tidak ada dalam agama Allah. Akidah, tauhid, keimanan, amaliyah, ilmiah, akhlak, adab, semuanya ambil, amalkan. sehingga masuk Islam secara kafatan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya, yaqulullahu taala amiran ibadahul mu'minina bihi al-musaddiqina bi rasulihi ayyakhudhu bi jami'i ural islami wa syara'ihi wal 'amali bi jami'i awamirihi wa tarki jami'i azawajirihi mastata'u min dhalik. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman dengan Allah, yang membenarkan Rasulnya Muhammad SAW, hendaklah mereka mengambil semua ikatan-ikatan Islam, bimbingan-bimbingan syariatnya. Ambil semuanya. Amalkan semua perintah-perintahnya. Tinggalkan semua hardikan celah dan larang-larangannya. Semuanya. Selagi mereka mampu untuk mengerjakannya. Barakallahu fikum. Al-Alusi dalam bukunya Ruhul Ma'ani, Al-Alusi belum menerangkan ay udhulu fil Islam bi kulliyatikum, mereka masuk Islam secara totalitas, keseluruhan, kafah. La tad'u syai'an min zahirikum wa batinikum illa wal Islam yastaw'ibuh bihaitsu la yabqa makanun li ghairihi. Jangan kamu tinggalkan sedikit saja dari zahir kamu, batinnya kamu, melainkan Islam akan meliputinya. Enggak ada lagi tempat dan ruang selain Islam di hati. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh ikhwan fillah azakumullah meremehkan bimbingan sunnah, menghinakan bimbingan sunnah, mengecilkan bimbingan sunnah. Yang ada dalam jiwa kita ta'zimu sunnah, mengagungkan sunnah, memuliakan sunnah, menghormati sunnah, harus memahami manzilatus sunnah. Makanya saya bawakan poin-poin di awal supaya ada pegangan untuk kita, sehingga syubhat yang kama hada enggak laku. Itu kenapa para salafus saleh begitu keras sikapnya, keras kecamannya, keras tahdzirnya kepada orang-orang yang berani menolak hadis, berani menyelisihi hadis, berani menyanggah hadis yang sahih bimbingan sunnah. Keras sikapnya. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum al-masajid idza sta'dhannakum ilaiha. Kalian jangan melarang istri kalian masuk masjid, ibadah di masjid, salat di masjid kalau minta izin kepada kalian. Itu hadisnya, jangan dilarang kalau minta izin, disebutkan dalam banyak ayat yang lain, kalau terpenuhi persyaratannya, berhijab, tidak bersolek, tidak menggunakan parfum dan segala macamnya, silakan. Tiba-tiba Bilal bin Abdullah, putranya sendiri, langsung mengatakan, wallahi la namna'uhunna, demi Allah akan kami larang perempuan kami, istri-istri kami tadi. Disampaikan sabda Rasul, ditolak, diselisihi. Langsung bapaknya menghadap ke arah anaknya tadi, fasabbahu sabban sayyi'a ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Langsung menghadap ke arah anaknya, dicela, caci maki dengan keras, dengan jelek. Aku tidak pernah mendengar beliau mencaci maki orang semisal ini. Kata Ibnu Umar, aku sampaikan kepada kamu hadis Rasul, kamu malah mengatakan seperti itu. Tidak peduli putranya, salah adalah salah. Takdib kepada putranya. Kenapa? Dikarenakan di hati mereka ada ta'zimu sunnah, membesarkan sunnah, memuliakan sunnah, mengagungkan sunnah. Ketika sunnah dilecehkan, direndahkan, marah. Dan marahnya ghadaban lillah, murkanya karena Allah, bukan karena harta, dunia, wanita, rupa, dan yang lainnya. Lillahi tabaraka wa ta'ala, ghiratan lillah. Kalau sudah ghirah, ada yang keselip, dimaafkan. Barakallahu. Itu suka punya para salaf. Allahul Musta'an. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam surah Sahih Muslim, fihi ta'zirul mu'tarid ala sunnah wal mu'arid laha bi ra'yih. Pada hadis di atas ada faedah penting, boleh memberikan ta'zir, pelajaran kepada orang yang menentang sunnah atau yang menentang sunnah dengan ra'yu dia semata. Ibnu Umar. Dan banyak lagi yang lain, atharus salaf dalam bab ini. Yang saya terangkan sebelumnya, ini dibahas dalam perkara manhaj, ya, perkara manhaj oleh para ulama sunnah. Dikarenakan terpatun jiwa mereka, ta'zimu sunnah, ittiba'u sunnah, tamasuk bis sunnah. Mereka punya prinsip yang sangat mulia. Sehingga mereka membela sunnah dengan sempurna yang mereka bisa, usaha, daya upaya, harta benda, waktu, pikiran, umur, semuanya. Untuk membela sunnah. Dan muncul amarahnya ketika sunnah diolok-olok. Marahnya karena Jalla wa'ala. Ikhwan amitina azakumullah. Seperti yang saya terangkan di tadi malam. Untuk masing-masing kita kaum muslimin. Bentuk kita membela sunnah. Ialah dengan prinsip-prinsip yang diterangkan di awal. Ta'zimu sunnah. Ittiba'u sunnah. Ittisami sunnah. Itu kita punya prinsip itu. Dengan amalia langsung, pelajari sunnah, amalkan sunnah, berhukum dengan sunnah, semuanya sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Dan kita bisa membela sunnah sedikit demi sedikit dengan kadarnya masing-masing. Secara per kasus, per kondisi, bisa. Tetapi untuk tingkatan membela sunnah dengan skala besar, dengan semua sisinya, itu tugasnya para imam sunnah, ulama sunnah, barakallahu. Kita hanya diminta untuk bersama dengan para ulamanya, dengan imam sunnahnya. Hormati mereka, muliakan mereka. Doakan kebaikan untuk mereka semuanya. Lalu, kita hanya bisa membaca bagaimana kitabnya mereka, kita kaji dari buku-bukunya mereka, menukil dari mereka, barakallahu'alaikum. Sehingga kita akan selamat insyaAllah ta'ala dunia akhirat. Fakunu humatan li sunnati mal mudafi'ina laha. Ya ala sunnah, kita sekarang di zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan permusuhan dari musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah. Jangan malas, jangan pesimis, lebih bersemangat untuk mengkaji bimbingan sunnah ini, ngaji yang benar, taklim yang benar, belajar yang benar, semangat taklim, semangat belajar, bimbingan sunnah yang mulia ini, amalkan, semangat mengamalkannya, menghidupkan sunnah, jangan memandang usul atau furu'. Yang wajib kerjakan, sunnah kamu kerjakan. Yang dibimbingkan, kamu kerjakan dengan berupa ta'zim. Dakwakan sunnah, sebarkan sunnah. Dan sekuat tenaga, bela sunnah dengan yang kamu miliki. Dengan ilmumu yang kamu punya, dengan khidmat kamu, dengan visinya kamu, dengan hatinya kamu. Bela sunnah dengan semampu anda. Tapi bi ilmin, dengan basiratin, dengan hikmah. Barakallahu fikum. Selebihnya, kita bersama dengan para ulama sunnah dalam bab ini. Dan jangan lupa setelah itu, banyak doa. Sabat wal siqamah ala sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sering melafakan doa. Allahumma amitna al-islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkan kami semuanya di atas Islam dan sunnah. Amin ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Kok jadi ada pertanyaan? Bukannya sesi yang terakhir? Oh, terakhirnya saya yang ini. Ya, insyaallah. Kurang berapa menit lagi? Itu tak pres. Sengaja enggak saya bawakan kalam ulama, tak kasih global karena waktunya mepet. Selebihnya itu dibahas panjang oleh para ulama. Rujukan untuk mengetahui bagaimana a'immatul hadis kitab yang bagus, bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, namanya Syarafu Ashabil Hadith. Kutip kecil yang menggambarkan bagaimana juhud mereka. Penjelasan panjang bagaimana ulama sunnah sebagai pembela agama, pembela sunnah, bukunya Syekh Rabi bin Hadi. Punya kutip masalahnya khusus. Ya, mereka adalah humatus sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana sikap kita jika kita mengamalkan sunnah tapi tentang keluarga? Apakah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Taib, dirinci ya ikhwan, tergantung sunnah ini hukumnya apa dalam perkara fikih syariat. Karena beda-beda penyikapan ketika ada yang menentangnya atau memunculkan fitnah dalam mengerjakannya. Kalau yang dimaukan dengan sunnah, di sini babnya adalah perkara yang wajib. Hukumnya wajib syar'an wa fiqhan. Maka wajib kamu kerjakan. Wajib kamu kerjakan dengan bimbingan sunnah. Gangguan itu semua adalah ujian dan cobaan Anda mengamalkan bimbingan sunnah. Yang sabar, yang tabah. Zain. Sholat. Hukumnya apa ya, Pak? Wajib. Sunnah Rasulullah SAW. Famili kamu menantang kamu sholat. Kamu gak boleh sholat. Tetap harus sholat. Karena yang wajib. Barakallahu fikum. Sembunyi atau keterangan-terangan tergantung kondisi. Kalau kondisi nggak memungkinkan, sembunyi-sembunyi. Salat agak jauh supaya nggak ketahuan sama mereka. Ketika itu nggak mampu meredam mereka semua. Atau kondisinya sekedar omongan, ocehan, caci makian biasa ya. Terang-terangan salat di masjid dekat rumahnya itu karena wajib. Barakallahu fiik. Tapi kalau pekerja hukumnya sunnah nafilah mustahabbah, ini bukan mengecilkannya. Tapi hikmah dalam mensikapi sesuatu. Jubah. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah nafilah. Tidak suka dengan jubah. Pokoknya tidak suka dengan jubah. Antum mau pakai jubah, besar fitnahnya. Panjang urusannya. Ya sudah, sementara. Sementara, jangan pakai jubah. Pakai sarung, baju biasa, aman. Ya, atau bikin baju hem, agak turun dikit, lumayan. Pakai baju putih, dimarah-marahi, belum haji, umroh, baju putih. Enggak menghormati Pak Haji kamu ini. Besar fitnahnya, ganti yang putih. Pecinya sama, warnanya hitam. Boleh apa enggak boleh? Nah, ini hitam, enggak masalah. Atau warnanya biru, hijau, yang penting jangan putih dulu. Enggak ada masalah. Sholat. Babnya mubah atau sunnah. Kenapa? Untuk meredam fitnah. Dalam rangka untuk melembutkan hati. Belum waktunya Anda terang-terangan dan tegas. Itu makamnya masing-masing. Difahami ya? Hadza huwa. Penerapannya dimasukkan dalam pembahasan ta'amul ma'annas, da'wa ilallah di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana pandangan antum Ustaz? Sebagian anak kita yang mondok ini jenuh mondok, pengen rabi, pengen nikah Ustaz. Ya dirabikin no. Usianya berapa? Masih muda Ustaz, masih umur 21, 22. Ya rabikin no. Patokannya patok anaknya antum, bukan antumnya. Ini antumnya mungkin merasa 21 belum itu antumnya. Beda antum, beda anaknya antum. Apalagi zaman sekarang ini kan sudah kondisinya kan sudah dunia dalam genggaman. Pendek aja dunia itu. A, B, C, Z, ngerti kabeh. Kan gitu ya. Sudah kepengin kebelet wis. Tenangkan pikiran dia. Sudah, kamu carikan yang salehah. Yang salehah, yang bagus akhlaknya, perhatian kepada suaminya, sosok perempuan yang bisa ngomong dia. Nah gitu. Mana ya? Jangan los gitu aja dipilihkan supaya ini anak menjadi semakin bagus dengan zaujah. Allah doakan taufik hidayah untuk mereka semua. Siapa tuh yang pernikahan dia tenang, ayem, senyum. Ayo nak ngaji, ayo nak taklim, taklim. Tapi enggak mondok kan bi, mosok sudah punya kuah kok mondok. Bojomu piye? Kasih dia taklim. Yang penting ngaji, talib sama keluarganya, masya Allah bahagia, happy dia semangat. Dia bojo, kerja kena, pangani bojo mungi, kerja semangat, ibadah ya, niat ibadah menjadi nafkah itu, jadi baiknya. Dipahami gak? Jangan tilos, tahu-tahu nikah lari sembarangan, nyomot pinggir jalan. Jangan, dipilihkan yang zaujah yang tahu bagaimana keadaan dia ini. Barakallahu fikum. Tapi kalau belum mau nikah, jangan dipaksa nikah. Malah gak bagus juga itu. Rafi, itu udah gede. Rafi, Rafi cepat. Belum. Nunggu apa lagi? Belum siap. Jangan dipaksa. Yang nikah bukan abinya. Dianya yang nikah ini. Ya abi dia mau rafi lagi, ya monggo kalau siap. Nah iya. Tapi kalau anaknya, jangan. Sampai dia siap. Karena nikah itu gak sehari dua hari. Perlu persiapan, mental. Tapi yang tempat. Kasih tahu ini gini. Sampai dia siap, oke, baru carikan yang bagus. Ayo nikah sana. Gak harap lo. Ngerti gak? Ini mah gampang jawabannya. Yang susah itu, mau dong Ustaz. Susah. Kenapa? Minanya kerja. Gak duit sih ngakek. Masya Allah. Coba sih kamu nasihati gini. Tahu Ustaz. Coba ke Ustaz yang lain. Udah tak bawa kemana. Sudah mentok Ustaz. Sudah gak mau mondok lagi. Tali masih mau. Tapi mondok gak mau Ustaz. Terus maunya kerja. Gimana lagi? Antum carikan dia pekerjaan. Sesuai dengan skillnya dia. Yang mubah. Yang halal. Kalau bisa diikutkan dengan ikhwan-ikhwan yang soleh, yang ma'ruf. Supaya dia kerja dengan ikhwan yang bagus. Lingkungan pekerjaan dia menjadi bagus. Selebihnya itu minta dia terus. Ibadahnya semangat, taklimnya meskipun tidak mondok, kamu taklim. Artinya diturunkan sedikit standarnya. Barakallahu fikum. Aib, bukan aib. Memang bukan tipikal orang yang dikasih anugerah ilmu. Jangan dikira warisan ilmu itu mau hibah minallah jalla wa'ala. Ada masalah, yang penting anak kamu baik, akhlaknya bagus, orangnya saleh, memang belum bukan orangnya untuk menimba dan memegang ilmu agama ini. Yang penting dunia uhasana, agamanya bagus. Meskipun bukan seorang talib, seorang alim. Darakulah itu. Turunkan standar. Karena kalau paksakan, mana? Harus mana? Repot. Ini udah besar, udah gede anaknya kan, udah repot. Dan dia udah besar, bisa kalap. Kalau lepas kontrol malah membahayakan. Justru yang dianjurkan adalah, di samping memberikan mereka ilmu syar'i itu paling utama, bekali mereka juga dengan ilmu-ilmu duniawiyah yang halal, yang mubah, dengan cara yang mubah juga, bekal mereka untuk mencari kehidupan di masa mendatang. Mereka nanti nikah kan juga butuh mangani bojo toh. Dikasih skill-skill keilmuan barakallahu. Ngono ya. Nah, masalah itu punya anak 7, masyaallah. 2 sukses jadi ustaz, pengajar, alhamdulillah. Yang 2 tajir. Hayar tajir, yang penting tajir yang soleh, yang berakhlakul karimah, masih menjaga ibadahnya. Tapi bukan orang yang dzul ilmin, yang alim gitu. Labas tajir. Yang semangat boleh nafkahnya ya. Jangan lupa bantu dakwah ini dengan harta yang kamu miliki. Kamu bisa menjadi pembantu pembela sunnah dengan harta yang kamu miliki. Jangan lupa ibadahnya, jangan lupa taklimnya. Tajir yang soleh. Pembela sunnah juga dengan ilmunya, dengan hartanya. Atau perlu gak sosok tajir-tajir yang membela sunnah? Perlu apa enggak? Kok diem? Perlu apa enggak? Jangan bohong. Perlu apa enggak? Ya jelas perlu. Nah, kiri kafe apa ya ikhwan? Ya kan diperlukan para ikhwan-ikhwan yang masya Allah zumal. Perlu kan? Tahun. Mereka orang soleh, orang baik, masya Allah. Semangat. Ilmunya saya enggak ada Ustaz. Harta saya ada. Tahun bilmal, dadi masjid. Tahun bilmal, dadi kelas. Ya para? Ya, siapa enggak? Nah, ini anakmu. bangga anak kamu termasuk pejuang-pejuang dakwah dengan harta yang dia miliki. Iya sih. Loh, sik loro-loro apa sing telu, sing telu. Loh, yang penting jangan jadi anak yang toleh gitu loh. Arek-arek. Dipahami soleh. Hayo, ya dengan keadaannya Mas dan standarnya masing-masing. Yang kita harapkan sih mereka semua anak yang berilmu, begini. Sekaligus dia berduit dan segala macam sehingga mereka bisa tahun dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan semuanya. Namanya hidayah taufik minallah, wahyu minallah, rezeki minallah. Tidak semua dikasih yang sempurna. Kadang tidak, ini mubah syar'i, syar'i arahkan kepada perkara yang benar, perkara yang bagus. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalhuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Itu sudah. Dari pemerintah. Cuma di sisi lain internet juga mengeluarkan jadwal masuknya waktu sholat. Tapi selisih sekitar 3 sampai 4 menit. Dan kami tanyakan susah untuk maghrib kan berbuka. Di mana jadwal pemerintah itu seandainya jam 6 lewat 15, maka jadwal dari internet jam 6 lewat 12. Loh, sumbernya dari mana internet ini? Terpercaya apa enggak? Loh, kok wa'alam ya? Ini wa'alam ya gak mungkin digandengkan, no. Ini membanding-bandingkan pemerintah ini gak jelas. Ya gak jelas buang. Ada apa sih gak jelas begitu. Jadi terbukti Ustaz, sumbernya dari internet ini sumbernya jelas, terpercaya. Ini akurat, misal. Itu soal yang cocok. Ini gak jelas sih ngapain urusi yang gak jelas itu. Majahil-majahil jangan dikiri. Nah. Oh jelas, terpercaya, terbukti. Anu Ustaz, pemerintah kita lambat 5 menit. Kan gitu ya. Gimana kitanya? Pertama sampaikan kepada mereka terlebih dahulu. Ada sharing, diskusi, rembukan. Mohon maaf Pak, ini ada sumber yang lebih akurat. Sekian, lebih dahulu 5 menit. Mohon maaf secara ilmiahnya kami mantap dengan ini. Minta izin untuk masjid kami Al-Abror menggunakan patokan waktu ini. Kami akan lebih cepat 5 menit. Harus ngomong. Oh silakan silakan, gak ada masalah. Aman. Kita orangnya enak kok. Kita aja toleransi. Kita yang menghimbau masyarakat ini aja. Gitu Pak ya. Ini resmi pemberitahuan supaya jangan membuat fitnah tengah-tengah masyarakat. Ya sudah, pakai yang tamat yang dipakai. Atau nggak bisa Pak? Ini resmi dari pihak pemerintahan. Tolong taati kami. Siap. Sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Caranya dia. Pengamalannya bagaimana? Yang ingin mengamalkan sunnah, buka sih. Pas pada waktunya takjil dulu. Enggak puasa pas waktu azan Anda memandangkan azan bersama dengan yang lain. Nah, takjilnya sembunyi-sembunyi no, enggak mungkin terang-terangan. Lah iya kan berarti kan antum kan duluan masuknya kan. Ya kalau pemerintah. Loh, kalau enggak dengar yang saya terangkan tadi. Kalau pemerintahnya melarang, taati kami, Pak. Adzan pada jam ini. Tapi kamu yakin yang betul itu yang lebih dulu 5 menit. Lebih dulu. Sahur buka. Buka. Makanya cara pengawalannya buka dulu. Kalau sudah masuk waktunya kamu buka dulu. Sudah adanya sesuai dengan waktu yang dikumandangkan pemerintah. Tapi ingat bukae ning omahe dhewe-dhewe. Paham enggak? Jadi kiaskan dengan pembahasan sholat ketika penguasa menunda waktu sholat. Kamu tunaikan di waktunya, di awal waktu, lalu sholat kembali bersama dengan pemerintah dan itu sunnah bagi Anda. Dipahami gak? Paham gak? Loh, kok ngini-ngini? Paham gak? Dua keadaan. Hayat insyaAllah. Naktafilahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.